Qala rahimahullah. Annahu madhannatun lanaqdi al-wudu. Qala rahimahullah an Muawiyah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'ainu wika'u as-sahy. Fa'idha namatil 'ainan istatlaqa al-wika'. Rawah Ahmad wa Tawrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-ainu wika'us sahih. Mata ya, al-ain mata al-wika al-habl alladhi yurbat bihi al-kis wa nahwa li alla yandafiq ma fi. Kedua mata adalah talinya wika, kalau diterjemahkan laterlek ini tali. Jadi tali kalau misalkan dia ngebungkus makanan ada talinya, mungkin karet atau apa, dikunci jadi ikat, pengikatnya. Maksudnya apa? Kedua mata adalah pengikat atau kunci yang mengikat dubur. Dubur ma'ruf. Ya, buang angin. Artinya hubungan mata dengan dubur yaitu buang angin. Ya. Kalau misalkan matanya melek ya berarti kan duburnya dikunci. Maksudnya apa? Enggak kentut. Nah, gitu loh. Tapi kalau dia tidur, berarti apa? Terbuka ininya, kuncinya, pengikatnya. Maksudnya apa? Bisa aja kentut. Maksudnya apa? Ya bisa batal dari wudu. Wudunya. Mafhum ini secara bahasa. Makanya kata Rasulullah SAW, al-ainu wika'us sahih. Kedua mata adalah pengikatnya dubur. Fa'idha namatil ainan istatlaqal wika'u. Apabila kedua mata itu tidur, maka kunci atau penutup yang menutup mengikat dubur itu ya terbuka. Maksudnya apa? Ya batal dia wudunya. Ini masih ada sambungannya dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya yang mana Rasul, para sahabat menunggu Rasulullah SAW untuk sholat isya sampai kepala mereka tertunduk-tunduk saking ngantuknya. Ya. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, penyebutan hadis ini lebih baik, ya, lebih baik setelah penyebutan hadis yang sebelumnya itu. ya lebih pas, lebih cocok. Dibandingkan dipisah jauh. Dalam riwayat yang lain, waman nama falyatawaddo, barang siapa yang tidur maka hendaknya dia berwudu. Wa ziyada fi hadzal hadits 'inda Abi Daud, tambahan ini dikeluarkan dari Abu Daud dari hadis Ali. Ya, tidak ada penambahan istaqlaq istatlaq al-wika, terbukanya dubur. Wa fi kilal isnadain da'fun, dan pada dua sanad yang terakhirnya ada kedhaifan. Muawiyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Sufyan Sakhr bin Harb. Huwa wa abuh muslimatul fath. Abu Sufyan ini kisahnya siapa yang kemarin di Zadul Ma'ad, siapa ingat? Hah? Zadul Ma'ad, kisahnya perang apa? Perang Uhud. Ketika itu Abu Sufyan apa? Masih dalam keadaan apa? Kufur. Yang enggak puas ke nyerang kemana, ke Madinah, kabur lagi, lari lagi. Ya, kemudian teriak, "Afikum Muhammadun?" Apakah di situ ada Muhammad? Nah, ila akhir kisah, sampai akhir kisah. Ini Abu Sufyan masuk Islam ketika Fathul Makkah. Wa minal mu'allafati qulubuhum. Ya, beliau termasuk mu'alaf. Siapa ini? Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan Sakhr bin Harb. Ya. Wa minal mu'allafati qulubihim wa wallahu Umar Syam ba'da maut Yazid bin Abi Sufyan. Kemudian diangkat sebagai gubernur di negeri Syam oleh Umar bin Khattab di negeri Syam. Syam itu di mana? Suriah, Lebanon, Palestine, Oman. Dulu namanya Syam, dipecah sama Inggris jadi negara kecil-kecil-kecil. Ya, dijajah sama Inggris. Ya, dulu namanya Syam. Abu Sufyan sebagai gubernur di kota Syam diangkat oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, setelah wafatnya Yazid bin Abi Sufyan. Walam yazal biha mutawalliyan 40 sana ila an mata sana 60 syahr Rajab bi Dimasyq. Dan terus menjabat sebagai gubernur selama 40 tahun Syam. Berarti kalau 40 tahun, ada yang sampai 40 tahun? Ya, gubernur 40 tahun. Sehingga 5 tahun, mungkin balil kufar. Kalau dia amanah, dia paham, dia bisa menyelesaikan, labas, tidak mengapa. Mempunyai kekuatan, manfaatnya besar untuk Islam dan kaum muslimin. Bukan zaman sekarang apa, dengan isu-isu apa, dua periode, tiga periode atau apa. Tidak, ini Abu Sufyan diangkat dan menjadi gubernur di Syam 40 tahun sampai wafatnya beliau sana 60 fi syahr Rajab bi Dimasyq, di Damaskus, ya tahun ke-60 bulan Rajab. Walau 78 sana beliau umurnya meninggal pada umur 78 tahun. Ya, artinya kalau pejabat menjabat 40 tahun boleh nggak? Boleh saja, sah-sah saja. 40 tahun dengan syarat apa? Ya amanah, jujur, kemudian mementingkan kaum muslimin, rakyat-rakyat kecil dan yang semisalnya. Karena Abu Sufyan memegang apa? Gubernur di Syam 40 tahun lamanya. Qala Rasulullah SAW, al-ainu arad al-jins wal murad alaina min kulli insan. Mata setiap manusia adalah jendelanya, pengikatnya, dubur. Kalau tidur berarti ikatnya, pengikatnya lepas. Maksudnya apa? Ya bisa kentut, dia buang angin. Sehingga apa? Batal wudu. Wudunya kalau tidur. Ya sudah bahas kemarin, tidur yang seperti apa? Yang nyenyak, ya, yang sudah enggak sadarkan diri. Kalau tidur yang masih sadar, saya tidak membatalkan. Idza namatil 'ainan istatlaqal wika'a in halla. Apabila kedua mata itu tidur, maka apa? Talinya itu lepas, pengikatnya lepas. Rawahu Ahmad at-Tabrani wa Zaid at-Tabrani wa man nama falyatawadda, wa hadhihi ziyadah fi hadzal hadits. Wa yaqulu wa man nama falyatawadda. Anda Abi Daud min hadits Ali alaihi salam, lafdzul 'ainu wika'us sahy. Fa man nama falyatawadda. Duna qawli istatlaqal wika'u fi kilal isnadain dha'fun. Tambahan dua sanad yang terakhir dhaifnya, isnad hadis Muawiyah, isnad hadis Ali. Fa inna isnad fi hadis Muawiyah Baqiyah bin Abi Bakar bin Abi Maryam wa huwa dhaifun. Ya, pada sanad Muawiyah ada terdapat perawi namanya Baqiyah dari Abu Bakar bin Abi Maryam, beliau dhaif. Sedangkan dalam hadis Ali ada Baqiyah dari Wadin bin Atha. Ya, juga dhaif. Qala Ibn Abi Hatim, saltu abi an hadain al-hadithain, dari Abu Hatim, dari anaknya Abu Hatim, aku bertanya dua hadis ini. Faqala laysa biqawiyyin, kedua hadis ini enggak kuat. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, hadithu Ali asbat min hadithin Muawiyah. Hadis Ali lebih kuat daripada hadis Muawiyah. Wa Hasan al-Mundhiri wa Nawawi wa Ibn Salah, hadis Ali dihasankan oleh Al-Imam al-Mundhiri, Al-Imam al-Nawawi, Ibn Salah, dari hadis Ali radhiyallahu anhu. Wal hadithan yadullan ala anna an-nawm laysa binaqilin binafsih. Ya, dua hadis ini menunjukkan ya bahwasanya tidur adalah bukan membatalkan wudu secara langsung, cuman perantara saja, madhannatun naqd. Ya, fa huwa min adillatil qa'ilin bidzalik, dalil ala annahu la yanqudhu illa an-nawmul mustaghriq, tidak membatalkan wudu kecuali pada tidur yang nyenyak, yang tenggelam, yang enggak sadarkan diri, sudah lewat ini. Fa kana al-aula bihasan at-tartib. Nah, ini juga ini penyebutannya lebih bagus penyebutan dengan hadis yang sebelumnya. Yadhkur al-musannif hadzal hadits aqiba hadits Anas fi awli bab an-nawaqid kama la yakhfa. Juga sama tadi yang dikomentari oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wallahu a'lam bissawab.